untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Lidin wali dunia, untuk agama maupun untuk dunia. Mayoritas mereka lupa apa itu as-sihah, kesehatan. Dan kesehatan ini perkara yang sangat mahal. Yang hanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita beli, tidak bisa kita minta, tidak bisa kita berikan. Demikian juga yang kedua, al-faragh, waktu senggang, waktu kosong. Dan waktu kosong ini wasilah, tangga untuk apa kamu pergunakan. Jika yang kosong ini kamu pakai untuk perkara-perkara yang bermanfaat, maka dia dihukumi sebagai kebaikan. Namun jika waktu senggang kosong ini dipergunakan, dipakai untuk perkara-perkara yang maksiat, maka dihukumi kemaksiatannya. Karena perantara itu hukumnya tujuan. Tujuannya apa, maka diikutkan ke situ. Nah, dan ternyata waktu senggang ini juga manfaat. Nah, waktu senggang ini juga nikmat, di antara kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara kita yang tersibukkan menginginkan punya waktu senggang? Baik. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan waktu senggang, ternyata dia tidak mampu mempergunakan. Nah, maka sebagai seorang muslim dinasihatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis, yang pula hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, kalau tidak salah pada nomor urut yang ke-12 atau ke-13, beliau menyampaikan hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan Islamnya seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Layan pak untuk apa? Ad-dunya wal akhirah, tidak bermanfaat untuk dunianya, tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Maka hendaknya setiap aktivitas kita itu ada tujuan dan manfaat untuk dunia maupun untuk akhirat. Untuk memperbaiki urusan dunia kita. Nah, atau untuk memperbaiki urusan akhirat kita. Baik. Hari ini adalah hari pengganti saja. Karena tadi ada info ibunda atau umi dari ustadz kita, Ustadz Musa, sedang dirawat sehingga beliau tidak bisa menyampaikan pelajaran. Baik. Semoga Allah mudahkan urusan itu. Di depan kita ini ada kitab berjudul Ada Uwad Dawa, Ada Penyakit, Uwad Dawa dan Obat. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullah, yang meninggal pada tahun 751 Hijriah. Beliau adalah salah satu dari murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang ilmunya ini disifatkan oleh para ulama mutabakhir, seperti lautan. Sampai-sampai dijuluki atau dikatakan, kalau seandainya Syekhul Islam itu tidak punya murid kecuali beliau, maka sudah terwariskan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Jadi dan beliau ini termasuk ulama yang banyak memiliki karya tulis. Di antara karya tulis beliau, sebagai nasihat kepada kaum muslimin, adalah apa yang akan kita baca dan akan kita nukilkan, yaitu ad-da'u wad-dawa, penyakit dan obatnya. Di dalam mukadimahnya, beliau menyampaikan, alhamdulillah amma ba'd. Kita akan nukilkan sedikit saja dari mukaddimah kitab beliau tentang seputar doa, karena perkara ini sangat penting bagi kita kaum muslimin, terlebih di masa-masa fitnah, di masa-masa yang iman kita ini semakin membias, di masa-masa pula manusia yang semakin menuhankan rasio mereka, akal-akal mereka, di masa-masa yang terkhusus kaum muslimin lupa dengan munajat kepada Sang Pencipta. Kita lupa kalau kita ini punya zat yang segala maha, segala bisa, dan tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mustahil baginya. Dan di antara ad-dawa, obat itu sendiri adalah ad-du'a, sebagaimana nanti akan kita sampaikan. Apa yang beliau tuliskan ini adalah jawaban dari sebuah pertanyaan, yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada beliau, ma taqul asadatul ulama a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in, apa yang dinasihatkan oleh para ulama a'immah dalam agama ini, semoga Allah meridhai mereka semua. Diperbolehkan menggunakan kalimat radhiyallahu anhu untuk selain sahabat, karena itu doa. Fi rajulin ubtuliya bibaliyatin, tentang keadaan seorang laki-laki yang sedang diuji dengan sebuah ujian, tentang keadaan seseorang dari hamba-hamba Allah yang sedang diuji dengan sebuah cobaan. Wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat 'alaihi dunyahu wa akhiratah. Dan dia mengetahui jika ujian tadi terus-menerus akan bisa merusak agamanya dan dunianya. Waqad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin. Dia sudah berusaha semampu yang dia bisa untuk mencegah ujian, cobaan dari dirinya dengan setiap upaya. Fama yastatu illa tawakkudan wasiddah. Dan tidaklah ada arti upaya dan usaha yang dia lakukan kecuali bertambah menyala dan dahsyat ujian yang dia terima. Famal hilatu fi daf'iha wa mattariqu ila kasfiha. Apa jalan keluar dan apa solusi? Dari ujian tersebut. Ini pertanyaan diajukan pada masa beliau. Jadi yang namanya musibah, ujian, cobaan itu enggak hanya menimpa kita, menimpa setiap hamba-hamba. Bahkan tidak hanya hamba-hamba muslim, tetapi juga kafir pun diuji oleh Allah. Cuma bedanya, kalau hamba yang kafir kepada Allah, ketika dia diuji oleh Allah, itu azab sebelum azab yang dahsyat di neraka. Tetapi jika dia muslim, ujian yang dia dapatkan di dunia itu kafarah, penebus dosa. Allah hendak sucikan, Allah hendak bersihkan dosa-dosanya, sehingga nanti di akhirat dia bersih dari dosa. Atau Allah menginginkan tempat yang tinggi di akhirat, tetapi kemampuan ibadahnya tidak cukup, sehingga Allah uji dengan ujian sebagai ganti. Ini penting supaya kita tidak terus ngeluh kalau dapat ujian. Bisa jadi Allah sedang pengin kepada kita sebuah tempat yang tinggi di akhirat, tetapi ibadah kita itu enggak bisa sampai ke situ. Sehingga Allah ya topang dengan ujian tadi. Baik. Bisa jadi juga karena Allah hendak mengingatkan kepada kita karena banyaknya kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian ini yang menimpa seseorang ini ditanyakan kepada beliau, apa solusi dan jalan keluar? Farahimallahu man a'ana mubtala. Maka semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang membantu orang yang sedang teruji. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah ada pada pertolongan kepada hamba selama hamba tadi mau menolong sahabatnya. Aftuna ma'jurin rahimakumullah. Berikan kami fatwa, semoga Allah memberikan pahala kepada anda. Itu nas pertanyaan. Fakataba syekh. Kemudian syekh pun menulis jawaban sepanjang ini. Masya Allah. Jadi kalau antum bertanya, itu jangan dianggap jawaban itu lebih ringkas dari pertanyaan. Kalau pengen panjang lebar bertanya kepada seorang alim, ya itu datang atau minimalnya kalau kesempatannya tidak ada, telepon. Jangan pertanyaannya antum anggap sesingkat-singkatnya, jawabannya pengen sedetail-detailnya dijawab. Apa permasalahan ini hukumnya Ustaz? Boleh. Dalilnya Ustaz? Ini. Rinciannya Ustaz? Memangnya kamu pengen jelas? Itu kadang yang didapati. Kalau minta jawaban pengennya sedetail-detailnya dengan dalilnya, dengan qaul ulama'nya, dengan perincian khilafnya. Ya. Ini beliau jawab pertanyaan seperti ini jadi satu buku. Perhatikan. Hah? Baik. Jadi enggak semudah yang kita bayangkan menjawab pertanyaan itu. Ya. Penting Ustaz, tolong cepat dijawab Ustaz dengan dalilnya dan rinciannya Ustaz. Masya Allah. antum bisa nyingkat. Apa masalahnya ini, dalilnya apa, rinciannya apa, yang roji apa, kalam ulamanya siapa saja. Dia singkat, singkat, singkat, singkat. Pengennya jawabannya detail. Ya. Dijawab boleh. Kok cuma boleh Ustaz, dalilnya mana ini? Waduh, seilmiah. Lihat ini konteksnya, antum ini konteks tanya di SMS. Kalau dijawab singkat, ya tepat singkat. Nggak usah panjang lebar. Kalau pengen panjang lebar, antum datang tanya. Kan gitu. Itu diantara ada pertanyaan. Selingan saja. Fakataba Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, alhamdulillah. Kemudian Syekh pun menuliskan jawaban. Segala puji milik Allah. Segala pujian adalah Dia yang memiliki. Amma ba'd, setelah itu, faqad tsabata fi sahihil Bukhari, telah tetap sebuah hadis yang dicantumkan di dalam kitab Sahihul Bukhari min haditsi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah. Anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa'an. Tidaklah Allah turunkan sebuah penyakit apapun melainkan Allah turunkan padanya obat. Wa fi sahihi Muslim, disebutkan pula dalam Sahih Muslim, min haditsi Jabirin ibni Abdullah, dari hadis sahabat yang mulia Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, likulli da'in dawa'un, fa'idha usiba dawa'ud da'i bara'a bi'idnillah. Setiap penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya, apapun. Apabila obat tersebut sesuai dan tepat dengan penyakit, maka akan sembuh bi'idznillah. Sembuhnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap Nabi mengarahkan ketawakalan itu kepada Allah, bukan kepada obat yang dia minum, bukan kepada solusi yang dia lakukan. Ini sudah mengarahkan kemana? Pentingnya doa. Baik. Jangan sampai kita itu hanya bertawakal kepada sebab, syirik. Tetap kalimat tawakal biiznillah itu ada di situ. Dan ini sebagai busra untuk kita. Setiap obat, setiap penyakit, penyakit itu banyak, berupa ujian jasmani, berupa ujian rohani, permasalahan-permasalahan dunia, masyakil-masyakil dunia, itu ada obatnya. Kalau obatnya ini sesuai dosisnya, pas dengan penyakitnya, sembuh. Tetapi apa? Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih belum menyampaikan dalil. Wa fi musnadil imami Ahmad min hadithi Usamah ibni Syuraik atau Usamah ibni Syarik anin Nabi alaihi salatu wassalama qal, bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha lam yanzil da'an illa anzala lahu shifa'an, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan satupun penyakit, melainkan Allah turunkan untuk penyakit ini obat, penyembuhnya, penawarnya. Diketahui penawarnya ini orang yang mengetahui, dan bodoh dari penawar ini orang yang Allah kehendaki tidak mengerti. Ini masih penguat. Wa fi lafdin, disebutkan dalam lafaz yang lain, innallaha lam yadh' da'an illa wa quti'a lahu shifa'an aw dawa'an aw da'an wahidan. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan satupun penyakit kecuali akan meletakkan untuk penyakit ini obatnya. Jadi tidak ada obat yang penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi kalau misalkan kita mendengar ada penelitian dari para atiba, para dokter, yang mereka menyatakan bahwasanya penyakit ini belum ada obatnya, itu karena keterbatasan ilmu mereka. Ya. Karena apa? Keterbatasan pengetahuan mereka. Bukan kemudian penyakit ini tidak ada obatnya, ada. Allah turunkan bersamanya obatnya. Diketahui orang yang mengetahui dan bodoh darinya orang yang bodoh. Jadi apapun penyakitnya. Penyakit di dunia pasti sembuh, tenang. Baik. Tidak ada yang tidak sembuh, pasti sembuh. Apapun bahayanya. Ya. Dan penyembuh terakhir kematian. Penyakit ganas apapun kalau sudah mati sembuh. Nah. Au dawaan syifa, penawar atau obat, illa da'an wahidah, kecuali satu penyakit. Satu penyakit yang Allah turunkan tidak ada obat. Faqalu ya Rasulullah mahu. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, apa satu penyakit itu yang Allah turunkan kemudian Allah tidak sertakan di situ obatnya, penawarnya? Qala al-haram. Baik, al-haram. Pikun. Qala Tirmidzi, hadza haditsun sahih. Al-Imam Tirmidzi berkomentar hadis ini hadis yang sahih. Walaupun tidak disebutkan dalam kitab sahih. Kemudian beliau menjelaskan, setelah menyebutkan dalil, dalil, dalil, wa hadza ya'ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyatiha. Apa yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadisnya, ini sifatnya umum. Baik penyakit-penyakit itu adalah berhubungan dengan hati kamu. Penyakit itu berhubungan dengan ruhmu atau berhubungan dengan badanmu. Di situ ada adwiyataha, disertakan untuknya obatnya. Faqad ja'ala an-nabi alaihi salatu wasallam al-jahla da'an. Dan bahkan terhitung sebuah penyakit adalah al-jahlu, bodoh. Jadi bodoh itu juga penyakit. Cuma penyakit yang tidak pernah dirasa. Bahkan orang tidak mau mengakui dirinya kalau dia berpenyakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama. Dan Allah jadikan obat kebodohannya tadi bertanya kepada para ulama. Itu obatnya. Kalau kita enggak ngerti sebuah permasalahan, mengganjal. Ya, ketika kita bertanya kepada alim dan dijawab sesuai dengan dalil, ya, yang bersangkutan dengan masalah yang dia ajukan, maka akan hilang kegundahannya, akan hilang kegalauannya, sembuh penyakitnya. Sehingga dalam hal ini pun Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu kepada orang-orang yang mengerti, ahlu zikr, ulama, apabila kalian tidak mengerti. Farawa Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Jabir ibn Abdillah. Disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, tepatnya pada nomor hadis 336, dari sahabat yang mulia Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, kharajna fi safarin, saat itu kami keluar dalam sebuah safar, fa asaba rajulan minha hajarun, menimpa salah satu dari rombongan batu, fasajjahu fi ra'sihi, mengenai kepalanya dan terluka parah. Ya, terluka parah. Semahtalam, kemudian laki-laki yang terluka tadi ihtalama, mimpi basah, junub. Fasa'al ashabahu faqal, kemudian di saat itu dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, wahai sahabatku, saat ini saya sedang junub, sementara kepalaku ini seperti ini, sakit, terluka parah, tertimpa batu. Apakah kalian mendapati untuk rukhsah, untuk aku tidak mandi, supaya air tidak mengenai kepalaku yang sedang terluka ini, sehingga aku bisa tayamum? Apakah kalian mendapati di situ rukhsah? Qalu, lantas sahabat-sahabatnya tadi yang dalam konteks riwayat ini, sahabatnya ini bodoh, tidak tahu ilmu. Mereka menjawab, mana jidula karukhsah, kami tidak mendapati kamu turukhsah. Kamu harus mandi pokoknya, kamu harus keramas. Ya. Apa yang ada pada luka di kepalamu itu enggak menggugurkan, kamu harus mandi. Wa anta taqdiru 'alal ma, kamu harus mandi karena kamu bisa mendapati air, persediaan air kita banyak. Baik. Bahayanya orang yang enggak ngerti hukum berbicara. Orang yang hanya tahu setengah ilmu berbicara. Dikatakan tahu, tidak tahu. Dikatakan enggak tahu, sedikit tahu, setengah-setengah. Maka ada ungkapan, dikatakan nusful ilmi nusful lughati yuharribul lughah, nusful tabib yuharribul badan. Orang itu kalau setengah-setengah ilmu bahasanya, merusak bahasa. Orang Jawa tidak begitu paham bahasa Sunda, merusak bahasa Sundanya, campur aduk. Ya, orang Sunda juga demikian, hanya sedikit ngerti bahasa Jawa, campur aduk. Itu padahal satu negeri, satu bangsa. Apalagi kalau bahasa Arab, merusak bahasa. Sebaliknya, setengah-setengah ilmu kedokteran, ya, merusak badan. Ngasih obat dosisnya tinggi, padahal enggak sampai di situ. Ya. Demikian juga ilmu agama. Maka tuntut terus. Fakta salafamat. Kemudian sang laki-laki tadi, karena sudah mendapatkan fatwa dari teman-temannya yang bodoh tadi, dia terpaksa mandi, kemudian mati. Luka yang bahaya, pala terkena benturan, kejatuhan, batu. Falamma qadimna 'alan nabi alaihi salatu wasalam ukhbira bidzalik. Setelah kami sampai di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam, kami kabarkan tadi kepada Rasul. Ya Rasulullah, salah satu dari kami tadi terkena batu kepalanya parah. Ya, kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, boleh enggak untuk tayamum? Teman-temannya jawab tidak boleh, harus mandi. Akhirnya dia mandi, mati. Bagaimana wahai Rasul? Qala qatalu, teman-temannya telah membunuh dia. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa inna masyfa'ul 'i as-su'al, sesungguhnya obatnya orang yang bodoh itu bertanya. Innama kana yakfi an yatayammam wa ya'sir aw ya'sib ala jurhihi khirqatan thumma yamsah 'alaiha wa yaksil sa'ira jasadih. Sesungguhnya cukup bagi dia untuk tayamum dan membalut lukanya dengan kain, dengan perban. Kemudian dia usap di atas perbannya dan dia membasuh sisa jasadnya yang bisa kena air. Fa'akhbaru annal jahlada wa anna shifa'ahu su'ad. Dalam konteks riwayat ini, kata beliau, mengabarkan bahwasanya kebodohan juga penyakit. Dan obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Waqad akhbarallahu subhanahu wa ta'ala anil Qur'an annahu shifa. Demikian juga di antara obat-obat dari segala macam penyakit, yang pertama beliau sampaikan yaitu as-su'al liman yusibu alaihi da'al jahlu. Barang siapa yang tertimpa penyakit kebodohan, maka obat dia adalah bertanya sebelum melangkah, sebelum berbicara, sebelum berbuat. Demikian pula yang berikutnya, beliau menyampaikan Allah juga mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu juga merupakan syifaun, penawar, penyembuh, obat. Faqala ta'ala, Allah berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fusilat ayatuhu a'jamiyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Kalau seandainya kami jadikan Al-Qur'an itu berbahasa ajami, berbahasa non Arab, namanya bahasa ajami seperti bahasa kita ini. Setiap bahasa selain bahasa Arab itu ajami, bahasa ajam, asing. Maka mereka akan mengatakan kalau seandainya ayatnya dirinci, ya, satu bahasa Arab, satu bahasa non-Arab. Itu hanyalah pertanyaan mereka saja. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa lilladina amanu. Al-Quran ini khusus bagi orang yang beriman saja. Al-Quran ini adalah miliknya orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan bermanfaat dengan Al-Quran. Hati ini kalau sudah tidak beriman, tidak bermanfaat dengan Al-Quran. Kamu tegur dengan Al-Quran, hati ini sudah beku, tidak mampu. Maka Allah katakan, katakan wahai Muhammad, Al-Quran ini untuk orang-orang yang beriman. Sebagai apa? Hudan, petunjuk, wasyifa, dan penawar. Surat Fussilat ayat yang ke Arba wa arba'in, 44. Wa qala, demikian juga Allah berfirman, kata beliau, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'mini. Dan kami turunkan sebagian dari Al-Qur'an, atau Al-Qur'an itu sendiri adalah syifa dan juga rahmah, kasih sayang, lil mu'mini, kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Artinya kalau dia tidak beriman, maka Al-Quran ini tidak bisa sebagai penyembuh. Kalau dia bukan orang-orang yang beriman, tidak merasakan bahwasanya Al-Quran ini sebagai rahmat. Baik. Qala, dan beliau berkomentar di sini, wa min hahuna libayanil jinsilat litaba'i. Min dalam ayat, wa nunazzilu minal Quran. Min, minal Quran, adalah menjelaskan jenis Al-Quran. Semua Al-Quran, jenisnya Al-Quran, isinya, setiap ayatnya, itu penyembuh. Bukan dipahami untuk tabi'i sebagian saja. Artinya kalau kita baca Quran, pilih-pilih, kalau yang ini penyembuh, ini bukan, ini penyembuh, ini bukan, tidak, semuanya penyembuh. Jadi kalau baca Al-Quran, tidak usah pilih-pilih, ayat ini terus, ayat itu terus, jangan, baca dari awal sampai akhir, khatamkan. Karena apapun yang kalian baca dari ayat Al-Quran, itu semuanya bermanfaat. Walaupun kita tidak menafikan sebagian dari yang lainnya, Allah berikan keutamaan. Fa innal Qur'ana kullahu syifaun wa rahmatun lil mu'minin, kata beliau. Al-Qur'an semuanya penawar dan sebagai kasih sayang untuk hamba-hamba yang beriman. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah, sebagaimana berlalu dalam ayat. Fahuwa syifaun lil qulub, Al-Qur'an ini sebagai penyembuh hati-hati. Minad da'il jahli wasyaki waraib, dari penyakit bodoh, penyakit ragu dan bimbang. Dan sudah banyak kisahnya. Ya, kisah-kisah para salaf yang mereka masuk Al-Qur'an hanya sebab mendengar bacaan Al-Qur'an. Banyak sekali. Ya. Dan bahkan di sana disebutkan dalam satu kitab. Baik. Tentang kisah-kisah para salaf yang mereka sadar mendapatkan hidayah karena apa? Masuk Islam. Mendapatkan hidayah dengan sebab mendengar Al-Qur'an dan mereka masuk Islam. Di antaranya siapa? Perampok sadis, begal yang ma'ruf. Ya, yang bahkan tidak ada setiap kafilah rombongan dagang jika mendengar kelompok begal ini pasti ciut nyali mereka. Siapa? Fudail ibn Iyam. Ya. Begal besar. Nah, sadar dan masuk Islam, yang akhirnya menjadi salah satu dari ulamaul Islam. Penyembuh bagi hati yang sakit, penyembuh bagi hati yang bimbang dan hati yang ragu. Falam yunzilillahu azza wa jalla minas sama'i sifaan qattu a'am wa la anfa' wa la a'dham wa la anja' fi izalati da'i minal Qur'an. Maka tidaklah Allah turunkan dari langit sebuah penawar, obat sama sekali yang cangkupannya lebih umum, lebih bermanfaat, lebih agung, lebih mendalam dalam menghilangkan segala bentuk penyakit dari Al-Qur'an. Al-Qur'an ini pusatnya, pusat penyembuh. Wa qad thabata fi sahihaini min haditsi Abi Sa'id, kata beliau, datang sebuah riwayat dari hadis sahabat yang mulia dalam sahihain Al-Bukhari wa Muslim, yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qol, beliau berkata, intalaqa nafarun min ashabi Nabi alaihi salatu wasalam fi safarin safaruha, beberapa rombongan dari sahabat Nabi safar, hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab, sampai mereka singgah pada sebuah desa dari desa-desa Arab. Fastadhafuhum, kemudian mereka minta untuk dijamu. Karena hak tamu itu dijamu. Mereka minta, saya pengen singgah di tempat kalian dan saya minta jamuan. Minta air. Yang ma'ruf-ma'ruf saja boleh. Tamu minta air. Kalau tuan rumahnya keterlaluan, misalkan enggak ngasih air, minta air. Karena haknya, minta makan ala kadarnya. Fa'abau an yudayyifuhum. Penduduk desa itu enggan, tidak mau untuk menjamu mereka, mereka dibiarkan. Faludigha sayyidu dzalikal hayy. Kemudian pembesar atau pemuka kaum mereka disengat binatang berbisa. Fasa'au lahu bikulli syai', mereka berusaha dengan setiap cara supaya cepat sembuh. Walam yanfa'hu syai', tapi berbagai macam cara yang mereka tempuh tidak bisa. Fa'atauhum, kemudian utusan dari penduduk itu mendatangi rombongan sahabat yang datang. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya ayyuhar rahat, wahai para rombongan, inna sayyiduna ludigha, Tuan kami sedang disengat oleh binatang berbisa. Wa sa'ayna lahu bikulli syai'in lam yanfa'uhu syai'. Kami sudah berusaha semampu kami, enggak bermanfaat. Fahal inda ahadin minkum min syai'. Apakah di antara kalian yang datang ini punya sesuatu? Obat yang bisa menawarkan, menyembuhkan pemuka kami? Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat yang tergabung dalam rombongan itu berkata, na'am, iya. Wallahi inilah arti, dan demi Allah saya enggak mau meruqyah kalian. Kami punya, tapi kami enggak mau meruqyah kalian. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna. Akan tetapi demi Allah, barusan kami minta jamuan ala kadarnya dari kalian saja kalian enggak mau. Kami pun enggak mau meruqyah kalian. Allah Ta'ala alam. Ini faedah yang kita bisa petik. Sesuatu yang diwajibkan dari kita itu sedikit sebenarnya. Nah, ketika kita bakhil untuk menunaikannya sedikit ini, Allah uji dengannya lebih banyak. Kita bakhil bersedekah, kita bakhil apa dari nafkah-nafkah yang wajib, akhirnya Allah uji dengan yang lebih besar daripada itu. Kita sulit mengeluarkan uang 10 ribu, Allah uji dia dengan musibah yang harus mengeluarkan 10 juta, 20 juta. Pekarangan habis dijual. Akibat sebab apa? Bakhil. Yang harus sedikit itu kalian tunaikan, kalian bakhil, Allah uji dengan yang lebih besar. Ya, banyak yang demikian. Kenapa sebabnya? Kebakhilan dari kita yang itu adalah wajib bagi kita sebenarnya. Tapi karena kita bakhil, Allah timpakan sekalian yang lebih besar. Seperti ini tadi. Coba kalau misalkan sahabat tadi minta jamuan ala kadarnya, air putih atau misalkan makan sesuai dengan adat mereka, ya. Fama ana biraqin, kita lanjutkan, maka aku tidak akan meruqyah kalian hatta taj'alu li ju'lan, sampai kita ada kesepakatan bayaran. Sekarang minta bayaran. Coba kalau tadi ngeruqyah, cuma-cuma. Saya enggak meruqyah kalian sampai kita kesepakatan. Mau bayar berapa kalian? Nah, itu kadang kita kayak gitu. Yang wajibnya susah, akhirnya ditimpakan yang susah sekalian sama Allah. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Maka kemudian mereka nego, akhirnya sampai potong kambing. Padahal tadi kalau misalkan mereka jamu ala kadarnya, enggak sampai kambing mereka dikorbankan. Ya sudah, kalau gitu kami akan jamu kalian dengan potong kambing. Masya Allah. Fantolako yadfulu alaihi wa yakra. Kemudian utusan sahabat ini pergi menemui pemuka kaum tadi, kemudian mulai tafel itu menyemburkan angin disertai dengan sedikit ludah. Wa yakra, dan dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian mengatakan Al-Fatihah. Baik, dengan di seperti ini namanya tafel. Jadi hembusan angin disertai dengan sedikit apa? Ludah. Tafel namanya. Jangan diludahin. Ya, angin dengan ludah sedikit. Seperti itu. Tafel namanya. Kalau ngeludah itu keterlaluan. Nah, kalau dukun kan ludah. Dua gitu ya. Jangan. Nah, ngawur itu namanya. Yang diludahi juga nurut aja, dasarnya sama-sama bodoh. Tafel. Faka'anna manusita min iqal. Kemudian setelah diruqyah, saat itu juga terjadi sebuah perkara yang menakjubkan. Seakan-akan pembesar kaum ini dilepas dari ikatan. Ya, orang yang sakit, yang kena sengatan, seperti orang diikat kaku. Nah, ketika diruqyah, lepas. Fantolako yamshi, akhirnya dia pun pergi dan meninggalkan. Wama bihi qalabah. Fa'aufuhum ja'lahum alladhi salahuhum alaih. Kemudian sang pembesar tadi bisa untuk kesana kemari tanpa merasakan sakit yang tadi dia derita. Kemudian kaum tadi memenuhi janji mereka, opah untuk disembelihkan kambing. Faqala ba'duhum, kemudian sebagian mereka berkata, iktasimu, kalau gitu silakan bagi-bagi. Faqala alladhi raqa, kemudian orang sahabat yang meruqyah tadi berkata, la naf'al, kami enggak akan melakukan, hatta na'tiyan nabi, sampai kami mendatangi rasul. Fanadhkuru lahu alladhi kan, kami sebutkan kepada beliau yang terjadi. Kami tadi singgah di kampung, kami pengen minta jamuan, minta air, enggak dikasih. Kemudian tiba-tiba mereka datang suruh meruqyah, kami ruqyah, tapi kami minta imbalan dari mereka. Karena apa? Karena sebab mereka tadi bakhil. Farang durma yakmuruna, jangan kita melakukan apa-apa, jangan diterima. Ya, sampai kita datang kepada Rasul, kita bertanya, apa yang beliau perintahkan? Faqadimu ala Rasulillah alaihi salatu wassalam fadzakaru lahu dzalik. Kemudian mereka mengutus kepada Rasul menyebutkan kejadian yang terjadi. Faqala, kemudian Rasul berkata, "Wa ma yudrika annaha rukbah atau ruqyah?" Apa? Tahukah kalian bahwasa yang kalian tadi kalian lakukan tadi adalah ruqyah? Cara pengobatan. Baik. Bahwasanya apa yang kalian lakukan tadi adalah ruqyah, salah satu cara obat untuk mengobati sebuah penyakit. Kalau kita pakai logika dokter, enggak nyambung. Ya, enggak nyambung sama sekali. Ini racun. Secara logika kalau mengangkat racun itu dengan zat ditawarkan dengan apa, misalkan suntikan atau dengan apa. Ya. Tapi enggak ada yang mustahil bagi Allah. Yang membuat racun Allah. Allah pengen mengangkat racun dengan cara apapun itu hak Allah. Iya kan? Gampang sudah. Bagi Allah enggak ada yang mustahil. Antum sakit apa misalkan? Kalau Allah kehendaki sembuh-sembuh, selesai. Tidak perlu teori-teori bagi Allah. Tidak perlu teori-teori bagi Allah. Allah tidak butuh teori. Allah yang mendatangkan penyakit, dialah yang menyembuhkan dengan cara yang Allah inginkan. Di antara caranya adalah dengan ruqyah syar'iyyah. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Qad asabtum, kalian telah betul. Iktasimu wadribu li ma'akum sahma." Kalau gitu kalian bagi kambing berapa yang tadi kalian minta, saya bagi. Artinya apa? Bukan berarti Rasulullah minta, supaya menekankan kalau itu boleh. Seperti itu. Aku ikutkan aku bersama pembagian kalian. Kalau kalian cuma 5 orang, kambingnya ada 15, saya sisipkan di situ saya minta. Itu diantara kisah bahwasanya Al-Quran adalah penyembuh. Ruqyah. Ya, anak kita panas, ruqyah. Ya, kok enggak sembuh? Enggak harus sembuh, penting diruqyah. Duh, ruqyahku enggak mujarab nih, Ustaz. Saya ini enggak sakti ini. Ngeruqyah berkali-kali sampai habis ludah saya ini enggak sembuh-sembuh anak saya, bismillah. Antum jangan kemudian langsung jereng sembuh. Ya, lihat kapasitas antum dengan sahabat. Antum tuh belum ada apa-apanya, jangan langsung sekali sembuh. Jadi dukun nanti antum. Iya kan, orang itu kalau belum waktunya Allah kasih, rusak. Ya, ngaji juga baru kemarin sore, misalkan baca Quran baru A, B, C, A, bata, masih tata. Ngeruqyah sekali sembuh, jadi ponari nanti. Ya. Nah, orang itu kalau bisa sebelum waktunya itu musibah sebenarnya. Nah, ana yakin antum enggak kuat kalau kayak gitu. Yakin. Antum pulang ruqyah langsung sembuh, ruqyah sembuh. Ada orang kesurupan ruqyah sembuh. Antum langsung teng. Wah, kalau seperti saya ini udah tinggi ilmunya ini. Padahal baca Quran belum bisa misalnya. Ngaji baru kemarin. Sudah, wah nanti sudah hebat sudah. Saya enggak usah ngaji kalau gitu. Saya bikin padepokan sendiri. Sudah sakti kok. Musibah. Jadi jangan kemudian seperti bayangan ruqyah langsung sembuh. Ya, beda kapasitas kita dengan sahabat kan beda. Dari sisi imannya beda, dari sisi takwanya beda. Apa kemudian kita baca sejajar sembuh? Belum. Jadi orang soleh dulu, bertakwa dulu, mukmin dulu, ya, ibadah dulu kuatkan, baru kemudian berharap mudah-mudahan sembuh. Makanya bertakwa belum, mukmin belum, berilmu belum, soleh juga belum, kemudian ngaji langsung sembuh. Ya, antum nggak akan pernah mateng manggang daging di atas api yang jauh. Nah, kadang kan kita kayak gitu ya, nggak pede, merukyah, nggak sembuh-sembuh. Jangan-jangan Al-Qur'annya ini yang palsu ini, bukan antum yang palsu itu sebenarnya. Bukan Al-Qur'annya, Al-Qur'annya itu dari dulu sampai sekarang itu antum yang palsu, kurang. Baik, dosisnya sama sudah. Sudah Allah atur dosisnya dalam Al-Qur'an, semuanya bisa. Nah, cuma keahlian kita yang belum bisa. Jangan kemudian saya ini sudah rukyah Ustaz, berkali-kali tak rukyah, enggak sembuh-sembuh. Ini keserupan tak rukyah malah nyakar saya. Antum rukyahnya takut-takut. Jangan-jangan nanti gimana, jangan-jangan sudah. Cinta tahu, antum ragu-ragu, antum takut dicakar sekalian sama dia. Ya, ada orang rukyah, bacaan Quranmu tuh jelek, tajwidmu tuh yang betul. Ah, bukan nah. Ah, dia kan kok setannya bisa ngomong. Aku ini dadek dulu, sudah kalah. Nah. Jadi kalau kita ngerukyah kemudian tidak sembuh-sembuh, jangan salahkan Al-Qur'annya. Ya, salahkan antum, mungkin saya ini tadi enggak wudu atau saya ini masih banyak dosa kayaknya. Ya, seperti itu mungkin. Sehingga ucapan yang keluar dari lisan kita itu enggak manjur. Al-Qur'annya itu, ayatnya juga itu sama, cuma kapasitas membacanya yang beda. Seperti itu. Artinya di sini kita kembali ke konteks jawaban bahwasannya setiap penyakit ada obatnya. Dan Al-Quran adalah obat, sumber dari obat itu sendiri. Qala, beliau berkomentar, faqad athara hadzal dawa'u fi hadzal da'i wa azalahu hatta ka'allam yakun. Masya Allah. Ini kenyataan. Ya, dan ini bukan sulapan. Penawar ini dengan cara meruqyah membacakan ayat pada orang yang sakit sungguh telah memberikan pengaruh dan bekas pada racun ini dan menghilangkan keseluruhan sampai-sampai orang yang tertimpa racun ini seakan-akan enggak sakit sebelumnya. Masya Allah, Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuasa. Wa huwa ashal dawa'in wa aisaru. Ruqyah itu obat yang termudah binisbah dan yang paling gampang. Kalau kita beriman, betul-betul ketakwaan kita kepada Allah qawi, tawakal kepada kita kepada Allah qawi, kita enggak akan resah hidup di dunia ini. Ya. Enggak akan banyak menggantungkan. Nanti kalau saya enggak ada tunjangan kesehatan, nanti kalau anak saya sakit gimana? Ya. Kalau saya enggak ada tunjangan apa hari tua, nanti kalau saya sudah tua enggak punya kerjaan mau makan apa? Ya, sudah takut, tawakalnya lemah sekali. Ya. Dan itu kebanyakan menimpa para umala, para pekerja. Sehingga disebutkan pekerjaan yang paling bagus loh ya, bukan paling banyak duitnya, itu apa? Petani dan penjaga. Dari sisi apa? Kuatnya tawakal. Semuanya boleh, boleh saja, enggak masalah. Ya, mana yang lebih aslah, cuma tertibnya gitu loh. Kenapa? Pertama petani, cocok tanam. Orang cocok tanam itu tawakalnya sama siapa? Jadi enggak jadi, panen enggak panen, pada siapa? Pada Allah. Ya Allah, tolong semoga panen. Terus mengharap pada Allah, ya Allah semoga turun hujan. Ini nanti yang sudah bersemi ini nanti buah, terus tawakal, tawakal kepada Allah. Ya, sehingga betul-betul banyak doa kepada Allah. Beda kalau kita kerja kan. Gaji sudah ada, masuk enggak masuk sudah, tunjangan sudah ada, ya kan? Uang ini sudah ada, uang itu sudah ada. Ngapain tawakal? Artinya tawakal juga, tawakal tetap, cuma rutbahnya itu di bawah. Yang kedua pedagang. Pedagang dari rumah bawa dagangan, ya Allah ini ya ada yang beli apa enggak. Doanya kepada siapa? Pada Allah, ya Allah mudah-mudahan hari ini laris. Ya, dari sisi ini loh, dari sisi ini loh. Jangan kemudian kalau gitu saya keluar kerja lah saya mau dagang, jangan. Jangan. Artinya apa? Kalau belum siap jangan. Jangan aneh-aneh. Ya, ini kita lagi bahas rutbah loh ini. Enggak nyuruh keluar, enggak nyuruh apa, rutbahnya di situ. Seperti itu. Artinya apa? Apapun diri kita, Allah ciptakan seperti apa kita, itu terima dan tawakal kepada Allah, itu yang terbaik buat antum. Pilihan Allah terbaik. Pilihan kita belum tentu baik. Bisa jadi kalian cinta dengan sesuatu padahal itu jelek buat kalian. Sebaliknya, kalian benci dengan sesuatu itu baik buat kalian. Jadi apa yang Allah berikan kepada kalian, pilihkan untuk kalian, apapun itu terbaik. Tinggal kita syukuri, tawakal kepada Allah, itu kan yang terpenting. Ya, jangan sawang sinawang ya, jangan saling melihat. Kalau kita suka melihat, biasanya kita merendahkan nikmat. Lihat itu, aduh, ini kecil sekali. Ya. Belum punya ini, lihat yang itu, ini pengen dijual, beli yang itu, sama kita semuanya naluri. Ya, kalau hal-hal masalah dunia enggak masalah, cari yang terbaik kalau ada, kalau bisa. Tidak bisa ya cukup alhamdulillah. Nah, syukuri yang ada. Itu yang terpenting. Tawakal kepada Allah. Walau ahsanal abdu tadawi bil fatihati laro'alaha ta'diran ajiban bisyifa. Kalau seandainya seorang hamba itu betul-betul memperbagus ya Al-Quran. Ini yang belum bisa baca Quran. Ya, semangat. Yang sudah bisa tingkatkan tajwidnya. Jangan cuma sekedar bisa ilmu tajwidnya. Ini gunnah, ini bila gunnah, ini ketemu ini namanya mat tabi'i, ini ketemu ini namanya mat lazim. Tingkatkan 1, 2, 3, 4. Ahsan, memperbaiki cara bacanya, cara tadaburnya. Ya, kalau tidak ada yang buka, minta yang bisa tolong ajarkan. Ya, seminggu sekali. Nikmat di samping kegiatan-kegiatan harian kita, ma'isyah kita. Kalau kita ada seperti ini, hati kita tenang. Jadwal taklim ada, yang rutin ada, kajian ini. Ya, aktivitas jalan, ngaji jalan. Ya, jangan timpah. Kalau seandainya seorang hamba betul-betul memperbagus cara pengobatan dia dengan Al-Fatihah, artinya betul-betul dia juga ngerti bacaan Al-Quran, ya. Karena kadang Al-Quran ini sama-sama yang baca beda-beda pahala. Antum baca, sekedar baca pahala. Samping antum baca, ngerti, artinya beda lagi pahalanya. Satunya lagi baca, ngerti artinya. Ngerti perselisihan, ngerti hukumnya, beda lagi pahala yang dia dapat. Ya. Jadi kalau kita terus dalam ibadah ini mengilmui, kualitas ibadah kita pun semakin apa keras, istiqomahnya semakin gampang. Sehingga enggak jenuh ibadah ini terus enggak ada perkembangan-perkembangan. Jenuh dia. Muak akhirnya. Sudahlah kalau gitu nanti lagi juga sadar lagi. Saya sekarang mau enggak sadar dulu. Nanti insya Allah tahun depan sadar lagi. Saya mau kayak gini dulu. Kenapa? Monoton ilmunya itu aja. Jadi kayak karet, tarik sini. Ada yang tarikan, ketarik dia. Cepretkan, sakit lagi. Aduh, ternyata bergaul sama mereka itu enggak enak. Sadar lagi. Tapi masih ngaret. Ketarik lagi, narik lagi. Lepas, cepret, sakit lagi. Aduh, sakit lagi. Kenapa enggak? Wah, masih terkena gampang terkait. Ya. Kenapa? Kualitas ibadahnya enggak ada. Belum keras. Nah, dengan ilmu itu keras. Ya. Maka dia akan melihat sebuah pengaruh yang ajaib, yang sangat menakjubkan dari penawar itu. Sebagian para ulama mengatakan, rukyah itu paling bermanfaat untuk ain dan sengatan. Kita disengat ular, disengat kalajengking, disengat apa, baca bismillah, tiupkan. yang suka dinas di hutan, suka dinas di masing-masing dinasnya ya. Ada dinasnya di kantor, yang di hutan, yang di empang. Ya, yang suka dinas di hutan sama di empang ini pengaruh besar. Harus tahu rukyah. Jangan kemudian dikit ular nangis luar, cari rumah sakit, rukyah dulu di tempat. Enggak punya obat kok. Jangan obatnya lupa, doanya kepada Allah lupa. Seperti itu. Nah, beliau menceritakan sebuah kejadian yang ada bersama beliau. Wa makastu bi Makkah muddatan ta'tarini adawa. Aku tinggal di Mekah beberapa saat, kata beliau. Sementara obat-obatan yang ada padaku sudah habis. Jadi boleh kita persiapan obat, enggak masalah. Wala ajidu tabiban wala dawa. Aku tidak mendapati dokter, tidak mendapati pula obat-obatan. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Aku pun meruqyah diriku dengan Al-Fatihah. Nah, Ibnul Qayyim ini. Artinya kalau kita ingin seperti ini ya minimalnya kita harus menyamakan diri kita. Kalaupun belum ya semaksimal kita. Ya. Supaya kita bisa betul-betul merasakan yang seperti ini itu hadir saat kita butuhkan. Karena kalau orang jahil itu ketika dia praktek seperti ini kok enggak sembuh, tambah loncat dia. Ah, ini mah bohong, rukyah, rukyah apa rukyah itu? Kenapa? Dia melakukannya enggak jadi-jadi. Nah, maka terus ilmui terus. Aku tidak mendapati dokter, tidak pula aku dapat obat. Ini artinya kalau kita sakit, boleh silahkan beli obat di apotek, ke dokter. Labas, insyaallah. Aku ruqyah diriku dengan Al-Fatihah. Fa'arolaha ta'tiron ajiba. Aku melihat sebuah pengaruh yang ajib. Fakumtu asifu dhalika liman yastaki alima. Maka aku sifatkan yang demikian itu bagi siapa yang sedang merasakan alima, sakit. Artinya ketika dia merasakan sakit, sedang alam itu sakit gitu loh. Sedang merasakan sebuah alam, misalkan pusing atau sakit perut atau perkara yang artinya menyakiti dia. Nyeri yang sangat. Ya, baca Al-Fatihah. Aku sampaikan pengalamanku ini kepada seseorang yang mereka sedang mengeluh kesakitan. Fakana katsirun minhum yabra'u sari'a. Maka aku mendapati sebagian besar mereka cepat dengan sembuh dengan cepat. Masyaallah. Tapi kata beliau, walakin hahuna amrun yanbaghi attafattun lahu. Tapi di sini ada perkara yang patut untuk dicermati. Wa huwa annal adhkara wal ayati wal ad'iyati allati yustashfa biha wa yurqa biha. Yaitu zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa yang menyembuhkan dengannya dan dipakai untuk meruqyah. Hiya fi nafsiha nafi'un syafiyah. Pada dirinya, ayatnya itu sendiri nafi', bermanfaat dan menyembuhkan. Ya, seperti mereka baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya ini sendirinya sudah menyembuhkan, bermanfaat. Walakin, akan tetapi, tastada'i, membutuhkan qabulul mahal, menerimanya tempat yang akan dia pakai. Kalau diibaratkan ini bola, dimasukkan pada lubang yang pas. Nah, yang mau dimasukkan bola ini, dia punya lubang apa enggak? Ya, artinya orang yang diruqyah tadi menerima apa enggak ini? Sehingga pengobatan itu sebagian mengatakan dari dua sisi, dari sisi pengobat dan dari sisi yang diobati. Ya, dia pengen sembuh betul-betul. Ya, yang mengobatinya betul-betul ada kemauan untuk membantu. Ya, kalau tidak, mentalin ruqyahnya. Ya, misalkan kita meruqyah, dia musyrik, enggak percaya sama Allah, musyrik dengan selain Allah. Mental ruqyahnya enggak akan mampu. Kenapa? Tempatnya enggak bisa untuk ditempati. Kalau diibaratkan ini bola ditaruh di tempat yang licin, jatuh. Oh, ditaruh di tempat yang miring, tergelincir. Ini yang perlu diperhatikan. Kadang bukan ruqyahnya yang enggak manjur, tapi media orangnya ini memang enggak bisa nerima ruqyah ini. Sehingga enggak sembuh. Itu yang perlu beliau, itu yang perlu diketahui kata beliau. Membutuhkan menerimanya tempat itu tadi. Wa quwwata himmatil fa'il, dan kekuatan keinginan si penyembuh tadi, betul-betul pengin bantu. Wa ta'thiruhu, dan pengaruhnya. Fama tatakhallafa syifa, ketika tidak ter takhallafa, tidak ter apa, penyembuh ini enggak bisa. Kana lidhafi ta'thiril fa'il, kenapa ruqyah ini enggak, ternyata kok enggak bisa menyembuhkan. Ini bisa jadi karena lemahnya orang yang pengin ngobati. Ya, kita lemah. Artinya kalau anak panah yang lemot, enggak kenceng. Jadi kalau kena sasaran dia sendiri yang nekuk. Ya. Itu maksudnya kenapa enggak kuat daya dobraknya. Ini kalau tumpul daya dobraknya kuat katanya. Ini kita bicara mimis. Sama, harus kuat pendorongnya. Kalau enggak kuat, lemah, berbalik. Bisa jadi ketika dia ngerukyah enggak sembuh karena apa? Pelaksananya itu lemah. Ya, mungkin ya, ketika ngerukyah masih bingung sembuh apa enggak ini ya. Cobalah. Enggak ada keyakinan sama sekali. Bisa jadi auli adami qabulil mahalil munfa'il, atau orang yang diruqyah ini memang dia enggak nerima ruqyah. Artinya dia enggak percaya. Ah, enggak percaya ruqyah-ruqyah. Bisa jadi. Auli mani'in qawiyyin fihi yamna'an yanja'a fihi dawa', atau sesuatu penghalang yang sangat kokoh yang bisa mencegah masuknya obat tadi. Kama yakunu dhalika fil adwiyati wal adwa'i al hisiyah, sebagaimana hal itu terjadi juga pada obat-obat yang hisiyah, kedokteran. Fa inna adama ta'thiriha qad yakunu li adami qabulit tabi'ah lidzalika dawa', karena kurangnya pengaruh itu karena apa? Tabiat tidak menerima. Bisa dosisnya kurang, ya penyakitnya beda. Waqad yakunu limani in qawiyyin yamna'u min iktida'ihi athara, atau kan sebuah perkara yang kuat yang bisa mencegah ya obat ini untuk mempengaruhi penyakit. Fa inna at-tabi'ata idza akhadhat ad-dawa'u biqabulin tamin kana intifa'ul badan bihi bihasabi dzalikal qabul. Karena tabiat jika dia mengambil obat dengan cara yang sempurna, maka badan ini akan lebih mengambil manfaat sesuai dengan menerimanya dia. Misalkan orang kita ruqyah tapi dia enggak percaya sama ruqyah, enggak bermanfaat ruqyah ini sama dia. Tapi kalau dia betul-betul yakin insyaallah ya, bisa jadi akan berpengaruh. Baik. Atau medianya masih suci seperti anak-anak. Ya, masih suci. Bisa jadi langsung. Tapi kalau orang sudah dewasa, kadang-kadang kalau kita disuruh Ustaz tolong ruqyah, Ustaz ini ada yang, kita juga bingung dia itu siapa. Jangan-jangan dia bagian orang yang enggak nerima ruqyah, enggak percaya dengan ruqyah. Ya. Kalau misalkan iya kita ruqyah enggak sembuh tuh kan. Ini ustaznya itu masih kacangan, dia mah belum sakti. Beda yang di sono no. Pakai tasbih besar. Wah, itu sekali ngerukyah yang baru datang udah guling-guling itu. Akhirnya apa? Fitnah bagi mereka, fitnah bagi kita. Gara-gara medianya ini memang enggak nerima. Baik. Maka kata beliau, ya, dilihat juga tabiat yang menerima obat ini, maka sebesar itu pula badannya akan bisa memberi apa? Manfaat. Wa kadzalikal qalbu idza akhadha ar-ruqa wa ta'wid bi qabulin tam. Demikian juga hati. Ketika dia menerima dengan sempurna ruqyah dan ta'wid, minta perlindungan kepada Allah bi qabulin tam, dengan menerima sempurna, sempurna menerima. Wa kana lirraqi nafsun fa'ala wa hammatun mu'athira athara fi izalatidda. Yang di ruqyah betul-betul yakin dengan ruqyahnya akan bermanfaat, yang meruqyahnya punya nafsun fa'alah, jiwa yang kuat. Ya, dan juga apa? Keinginan untuk bisa menyembuhkan. Dengan ruqyah maka akan mempengaruhi obat ini kepada penyakit itu dan kemudian menghilangkan. Jadi ternyata itu rahasianya. Kenapa Ustaz? Saya meruqyah itu enggak pernah jadi-jadi. Ya. Meruqyah ini enggak sembuh, ya ujung-ujungnya ke dokter lagi. Dia enggak ngerti cara ruqyah. Dia belum paham apa itu ruqyah. Nah, jadi ruqyah itu jangan dibayangkan seperti di televisi. Ustaznya baca Quran di situ guling-guling. Nah, ustaznya baca Quran di sini tiba-tiba di balik hijab langsung loncat-loncat, teriak-teriak. Itu televisi. Nah, enggak seperti itu. Ada ilmunya, ada caranya. Ada apa? Baik. Tata caranya. Ini kita belum sampai pada poin setengah 12. Karena kalau kita loncat nanti gak nyambung. Nah ini kita masuk. Wa kadzalika du'a. Demikian pula doa. Fa innahu min aqwal asbab fi da'il makruh wa husulil matluh. Doa itu adalah sebab yang paling kuat untuk mencegah kejelekan dan mendapatkan keinginan. Doa ini pun juga nanti ada etika, adab-adabnya. Jangan kemudian saya sudah doa kok enggak dikabul-kabulkan. Saya sudah doa berulang kali kok enggak pernah diijabah. Sudahlah. Ya akhirnya dia putus asa. Ada adab-adabnya. Walakin qad yatakhallaf anhu atharu. Akan tetapi terkadang doa itu enggak ada bekasnya. Ini kata beliau, imali dha'fin fi nafsi, karena apa? Lemah jiwanya itu. Doanya pun sambil iya enggak. Ya Allah, kalau kamu mau ya terserahlah, tolong, kalau enggak ya sudah. Ya. Ya Allah, kalau sembuh ya udahlah, enggak ya sudah terserah. Kayaknya enggak ada himmah. Ya. Lemah jiwanya itu, lemah untuk meminta itu, lemah. Ya, logikanya orang itu kalau meminta dengan sungguh itu kan terlihat dari gayanya ya. Misalkan minta gaji naik, apa gaya itu? Oh, jalan, ya kan, bakar jalan, boikot jalan, gak boleh lewat, kita harus demo. Itu kan menunjukkan seriusan dia harus naik gaji. Iya kan? Ada enggak? Misalkan karyawan naik ya, tolong dinaikkanlah, naik ya, silakan, enggak ya sudah. Kira-kira diperhatikan enggak? Ini orang kayaknya sombong banget sih, butuh-butuh enggak. Kayak udah kaya aja. Nantang malah, naikkan ya terserah, enggak ya terserah. Ya. Itu bukan berarti anak membolehkan, hati-hati. Jangan dipotong-potong. Itu maksudnya apresiasi orang itu kalau serius kayak apa sih? Seperti itu. Nah demikian juga ketika berdoa kepada Allah. Jangan cuma tahajud sekali ketika ada masalah, jebret. Malamnya tahajud, Allahu Akbar. Ya Allah, kalau saya ada masalah tolong gini-gini. Biasanya lagi enggak, tahajud cuma nunggu. Selesai enggak? Udah enggak doa, doa semalam tok, terus nunggu hasilnya. Ada enggak ya? Mungkin besok. Enggak kayak gitu doa kepada Allah. Ya wajar doa antum enggak pernah diterima. Antum jangan menganggap antum itu nabi. Jangan menganggap juga siapa yang tabi'in was al-qarni sekali doa langsung jebret turun hujan. Ya Allah turunkan hujan, geleger petir langsung brus. Ya. Doa cuma tahajud sejek-jeknya hidup sekali tok kalau ada masalah. Kalau enggak ada masalah enggak pernah tahajud. Terus kemudian suruh langsung hilang gitu. Enak banget. Hah? Baik. Seakan-akan Allah itu cuma buat apa? Sampingan. Enggak mungkin kayak gitu diijabah oleh Allah. Nah, kenapa lemah dirimu itu? Lemah dalam meminta. Ya. fi ayyakuna du'aan la yuhibbuhu Allahu lima fi min al-adwan. Bisa jadi doa tadi berbentuk permusuhan. Ya Allah, itu tolong musuh dagangku itu kamu bangkrutkan ya Allah. Tolong hancurkan usaha ya Allah. Kamu ini zalim. Hah? Hanya karena masalah dagang kamu mendoakan supaya dia bangkrut, kamu kemudian kamu sukses. Ya dia akan doakan kamu lagi bangkrut, sukses gitu nanti. Kalau diijabah. Ya? Enggak ada yang sukses. Sukses tahun di sini doa diijabah, kamu bangkrut ini sukses, kamu doa bangkrut ini sukses. Sukses bareng-bareng kan enak. Bisa jadi karena doamu itu. Sehingga enggak diijabah. Nah, kenapa ada permusuhan di situ? Auli dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah wa jam'iyyatihi 'alaihi waqta du'a, atau karena lemah hatimu. Tidak ada betul-betul menghadapkan dirimu kepada Allah dan konsentrasi kepada Allah pada saat-saat waktu ibadah, waktu-waktu yang mustajab. Ya. Ketika doa masih pikirannya itu kesana kemari kesana, us pokoknya nggak ada konsentrasi sama sekali. Ya, baik. Bisa jadi karena itu kamu nggak bisa konsentrasi pada permintaan. Bahkan saking banyaknya doa, kadang satu doa yang kamu minta 10 tahun yang lalu diijabah sekarang kamu lupa. Bahkan sombong. Tuh kan, ini mah saya. Padahal 10 tahun lalu sudah dia doakan. Kalau ijabah 10 tahun yang akan datang kamu lupa. Antum pernah enggak berdoa? Atau Pak Antum ingat-ingatlah pas masa Antum bisa kerja misalkan di perusahaan yang bonafit, gaji gede. Mungkin dulu. Antum sekarang diijabah. Antum kira-kira ada yang ingat atau lupa? Bisa jadi Antum dulu berdoa. Dan Ana yakin itu. Waktu Antum di SMP atau di SMA, ya Allah nanti kalau lulus saya cukup diterima di kota. Antum semuanya orang desa? Orang desa semua? Atau asli kota sini? Ada yang kota, ada yang desa. Yang di desa rata-rata itu doanya. Ya Banda. Kalau anak udah ngaku, anak gak bekerja kok. Mungkin. Itu mungkin antum dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu yang antum doakan. Sekarang diijabah antum lupa. Yang diingat-ingat, yang diminta sekarang. Ya Allah saya pengen jodoh kok gak dikabul-kabul. Ya Allah saya ini pengen taruh gagal, ini gagal. 10 tahun yang lalu yang diterima dia lupa. Lah kalau antum minta langsung dikasih, betapa enaknya antum. Buat saya didoakan biar bisa naik haji, teman-teman ini langsung haji semuanya kan enak. Jangan dolim ya. Barakallahu fiik. Dan Allah enggak akan lupa. Doa itu kadang diijabah saat itu ketika terpojok, terpepet, harus seperti doanya orang yang terdolim. Nah, kadang Allah tunda pada sesuatu yang tepat pada masanya. Karena terkadang antum meminta sesuatu Pak bukan pada masanya, fitnah bagi antum. Ya, enggak kuat bawa diri, enggak kuat nahan diri. Ya, repot. Ini kata beliau. Karena lemah, tidak konsentrasi, lupa kalau sudah diijabah yang dulu-dulu. Ingatnya ini aja yang dia minta. Fayakunu bimanzilatil qaus arakhwi jiddan. Seperti apa? Anak panah yang lemah sekali. Fa'ina sahma yakhruj minhu khurujan dha'iba. Anak panah itu keluar dari busurnya lemah sekali. Pluk, sasarannya 10 meter, 5 meter sudah jatuh. Kayak orang berlatihan panah. Orang latihan panah itu gimana sih? Apa langsung tepat sasaran? Enggak mungkin. Padang panah sininya merah semuanya. Hancur. Petak, aduh sakit lagi. Petak, sakit lagi. Itu mus pakai perangkat masuk, perangkat kena masih sakit, cetak lagi kena, nggak bisa, ya sudah sini selamat, tinggal mengarahkan sasarannya di sana, yang kena di sana, yang kena penontonnya, ya padahal sasarannya di situ, muananya ke sana, oh, pesan di situ kok atau muananya ke sana, ya itu seperti itu doa juga sama, jangan kemudian Bismillah ya Allah saya minta langsung kemudian set kena, enak aja, anak panah aja kadang ada 10 tahun latihan nggak bisa. Apalagi baru kemarin sore megang. Rusak semuanya. Benangnya putus. Gara-gara kasar mainnya. Beda kalau udah lihai. Ya. Cepat. Enak. Gak ngerusak. Ini kayak yang baru-baru doa ini, rusak doa, akhirnya jadikan doa itu imajinnya, ah doa mah gak pernah dikabulkan, gara-gara kamu yang rusak citra doa. Nah. Insyaallah dah luhur. Piye? Kita lewat. Insyaallah tutup. Belum selesai ini. Lalu insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.